إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ibu-ibu muslimat rahimani wa rahimakumullah dan jemaah sekalian azani Allah wa iyyakum, kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Durarul Bahiyyah fil Masail Fiqhiyyah karya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kita memasuki Kitabul Udhiyah. Terakhir kita kemarin sampai pada Kitabul Libas, ya, tentang pakaian. Maka selanjutnya Al-Imam Asy-Syaukani menyebutkan kitab yang ke-16 yaitu Al-Udhiyah, hewan kurban. Kata beliau, tushra'u li ahli kulli baitin, kurban itu disyariatkan kepada setiap keluarga rumah. Wa aqalluha syatun, dan paling sedikitnya adalah satu ekor kambing. Wa waqtuha ba'da salati idil nahri ila akhir ayami tashriq, adapun waktu penyembelihannya adalah setelah salat id, idul adha atau idul nahar. Sampai akhir hari-hari tashriq. Wa afdaluha asmanuha, dan yang paling utama dari hewan kurban adalah yang paling gemuk. Wa la yujzi'u ma dunal jaza' min adh-dhan, tidak sah berkurban dengan domba yang belum sampai jaza', walathani minal ma'iz, dan tidak sah juga berkurban dengan kambing yang intinya belum cukup umur, ya. Walal a'waru wal maridu wal a'raj, tidak sah juga kurban dengan hewan yang bermata picek, apalagi buta, yang sakit dan yang pincang, ya, wal a'jaf, dan yang kurus. Wa a'dhabul qardi wal udhun, dan yang tanduk atau telinganya itu hilang sebagian. Wa yatasaddaqu minha wa ya'kulu wa yaddakhiru, daging kurban sebagiannya disedekahkan, sebagiannya lagi dimakan, dan yang sebagiannya disimpan. Wa dhabhu fil musalla afdalu, menyembelih hewan kurban di tempat salat, yakni lapangan tempat salat Id, itu lebih utama. Wa la ya'khudhu man lahu udhiyatun min sya'rihi wa dhufrih ba'da dukhuli ashri dhil hijjati hatta yudhahiya, dan orang yang akan berkurban dia tidaklah memotong rambutnya, kukunya, ya, setelah masuk tanggal 10, ya, ini dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, ya, Kalau sudah masuk 10 pertama Zulhijjah, enggak boleh dia potong rambut dan potong kuku sampai hewan kurbannya disembelih. Itu yang diucapkan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam Kitabul Udhiyah. Yang pertama beliau menyinggung tentang hukum berkurban. Beliau menyebutkan secara umum, yaitu tushra', tushra'u disyariatkan. Berarti kalimat ini umum, yang namanya disyariatkan bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa mubah. Ya, memang menurut jumhur ulama kurban itu hanyalah sunnah. Akan tetapi pendapat yang mengatakan wajib itu tidak bisa dikatakan sebagai pendapat yang lemah. Ya. Karena kuat juga sisi pendalilan mereka. Dan juga tidak sepantasnya orang yang memiliki kemampuan berkurban tapi dia tidak berkurban, karena ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berpendapat wajib, mereka katakan kewajiban itu bagi setiap muslim atau muslimah yang sudah mencapai usia baligh, mukim, dan dia mempunyai kelapangan harta. Iya, ada harta yang tersisa dari kebutuhan pokoknya dia pada saat memasuki hari-hari penyembelihan. Dalil yang digunakan oleh orang-orang yang mengatakan wajib adalah ayat Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata perintah, sedangkan pada asalnya setiap kata perintah, al-aslu fil awamir tufidul wujub, pada asalnya setiap kata perintah menunjukkan hukum wajib. Dan juga dalil yang mereka gunakan diantaranya hadis, ya ayuhannas inna ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya atas keluarga setiap rumah di setiap tahunnya wajib berkurban. Ya, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i. Dan juga ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana, siapa yang memiliki kelapangan harta tapi dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Nah, ini makanya tadi kita katakan pendapat yang mengatakan wajib tidak bisa dikatakan sebagai pendapat yang lemah, apalagi mereka mempunyai bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan sunnah. Iya. Dalil yang mengatakan sunnah, idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum ay yadhhi fala yamas min sya'rihi wa basharihi syai'an. Apabila salah seorang di antara kalian hendak menyembelih kurban, sisi pendalilannya di mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan atau menyerahkan ibadah kurban kepada kehendak orang yang mau menunaikannya. Sedangkan perkara wajib, kalau itu wajib, tidak akan dikaitkan dengan kehendak siapapun dari kalangan manusia. Dijawab oleh mereka yang mengatakan wajib, ini ucapan bersifat global, yaitu sesuatu yang wajib tidak dikaitkan dengan kehendak tidak mesti, karena di sana ada dalil-dalil yang menggunakan kata kehendak tapi ternyata hukumnya wajib, seperti idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ila akhir ayat. Apabila kalian hendak mendirikan salat, maka cucilah wajah kalian dan seterusnya. Ini perintah wudu. Apa hukumnya berwudu? Wajib, bahkan syarat sahnya salat. Tapi di sini dikaitkan dengan kehendak. Begitu juga Allah sebutkan dalam surat At-Takwir, in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim. Allah katakan bahwa Al-Qur'an itu adalah zikr bagi orang-orang yang mau istiqomah, yang hendak istiqomah. Apa hukumnya istiqomah di atas agama? Wajib sebagaimana perintah Allah, fastaqim kama umirt. Istiqomahlah kamu sebagaimana diperintahkan. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan dengan kehendak. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Naam. Jadi jemaah azani Allah wa iyyakum, ini tentang hukum berkurban. Kemudian siapa saja yang disyariatkan berkurban? Tadi kita sudah singgung, yaitu setiap muslim yang mukallaf, yang sudah balig, mukim, bukan musafir, dan dia mempunyai kelapangan harta. Dalilnya jelas, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang memiliki kelapangan harta, walam yudhahi, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Artinya ini ada isyarat bahwa orang yang mengerjakan sholat, rajin ke masjid, seolah-olah itu semua tidak banyak berarti apabila dia meninggalkan kurban, gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Selanjutnya kata Imam Asy-Syaukani, beliau singgung tentang umur, ya, hewan yang dapat dijadikan kurban dan juga jumlahnya. Kalau beliau katakan wa aqalluha syatun, paling sedikitnya satu ekor. Maksudnya satu ekor kambing itu sudah cukup untuk satu keluarga. Walaupun jumlah mereka banyak. Ya, dalam satu keluarga di satu rumah ada suami, istri, orang tua, anak-anak. Anaknya ada banyak, maka satu keluarga itu berkurban dengan satu ekor kambing sudah cukup. Berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, dia berkata, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyah. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang menyembelih kurban seekor kambing, anhu wa an ahlih, untuknya dan juga untuk keluarganya. Naam. Ini dalam satu rumah, satu keluarga. Tapi kalau satu keluarga mereka sudah berpisah tempat tinggalnya, maka enggak cukup satu kambing. Punya anak, 5. 3 diantaranya sudah beda rumah karena menikah atau karena mengkos, karena pekerjaan, maka satu kambing tidak mencukupi kalau satu keluarga itu bertempat tinggal di rumah yang berbeda-beda. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan dengan inna ala ahli kulli bait. Ya, sesungguhnya atas keluarga dari setiap rumah. Begitu juga sebaliknya, misal satu rumah, rumahnya besar, 2 tingkat, banyak kamar. Dalam satu rumah itu ada 3 keluarga. Ya. Ada 3 keluarga. Maka pada asalnya masing-masing dari satu rumah itu mengeluarkan satu keluarga 1 ekor kambing, sehingga dalam satu rumah itu 3 ekor kambing. Begitu ya. Wallahu a'lam. Ini yang dimaksud keterangan inna ala ahli kulli bait, atas keluarga setiap rumah. Dan dibolehkan bersekutu 7 orang untuk seekor sapi, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan 10 ekor untuk 1 ekor, 10 orang untuk 1 ekor unta. Mau patungan, mau berserikat, mau beli sapi, 7 orang nggak masalah. Apakah masih satu keluarga ataupun keluarga yang berbeda? Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa hadara al-adha. Nah, ini juga dalil bahwa kalau musafir boleh juga dia berkurban kalau memang ada kelapangan untuk hal itu. Kami pernah bersama Nabi melakukan safar bertepatan dengan Adha, hari raya Idul Adha. Fa dzabahna al-baqarah an 7 wal ba'ir an 10. Ya, maka kami pun menyembelih 1 ekor sapi, ya, atas 7 orang yang berkurban, dan 1 ekor unta atas 10 orang yang berkurban. Nah, berarti dari hadis ini, apa yang dilakukan oleh sebagian sekolah, lembaga, yayasan, yang mereka memungut siswanya per kepala 100.000, lalu dalam satu kelas terkumpul, satu kelas ada 40 misal. Nah, satu siswa 100.000 berarti terkumpul 4 juta. Nah, ini tidak boleh berserikat melebihi batas yang ditetapkan oleh syariat. Tidak tepat apa yang mereka lakukan semacam itu. Dan itu dinilai sebagai bentuk sedekah biasa, bukan dianggap sebagai kurban. Selanjutnya kata Imam Syaukani rahimahullah, wa waqtuha ba'da salati Id an-Nahr. Waktu penyembelihan itu mulainya dari setelah salat Id pada tanggal 10 Zulhijjah, setelah salatnya imam, walaupun imam sedang khutbah. Mungkin ada yang mau buru-buru karena meringkas waktu atau karena mau segera ada tamu. Selesai salam dari salat Id, langsung dia pergi mengambil pisau atau goloknya, lalu dia sembelih hewan kurbannya walaupun khatib sedang berlangsung. Naam. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, man kana atau man salla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba an-nusuk Barang siapa yang sholat seperti sholat kami dan menyembelih hewan kurban seperti kami, maka telah benar kurbannya. Wa man dzabaha qabla ay yusalli, tapi barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat id ditegakkan, falyu'id makanaha ukhra, hendaklah dia menggantinya dengan hewan yang lain. Ini menunjukkan enggak sah yang dia sembelih tadi. Ya, dan juga dalam hadis yang lain berbunyi, man kana dzabaha qabla yusalli falyadhbah makanaha ukhra. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum salat Id, maka dia harus menyembelih hewan kurban pengganti yang lainnya. Wa man lam yakun dzabah hatta sallaina, dan siapa yang belum menyembelih hingga kami telah mengerjakan salat, falyadzbah bismillah, hendaklah dia segera menyembelih dengan menyebut bismillah. Nah, kemudian kata Imam Syaukani, ila akhir ayami tashriq, waktu penyembelihan itu sampai akhir hari tashriq, sampai akhir hari tashriq, yaitu 11, 12, dan 13. Dan ini berdalil dengan hadis Jubair bin Mut'im, kullu ayami tashriq zabhun, setiap hari-hari tashrik adalah waktu menyembelih. Berarti hari penyembelihan ada 4, yaitu dari tanggal 10, 11, 12, dan 13. Ya, berakhir dengan terbenamnya matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Boleh nyembelih pagi, siang, sore, malam pun boleh. Enggak ada larangan menyembelih di malam hari. Ya. Hadisnya dhaif yang melarang menyembelih di malam hari. Ya, kecuali kalau memang tidak akan sempurna proses penyembelihannya karena gelap, kurangnya penerangan, pencahayaan. Maka itu lain kondisinya. Iya. Boleh. Berdasarkan keumuman Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, disebutkan umum fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang sudah dimaklumi. Iya. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa yang selamat untuk kehati-hatian sebaiknya paling akhir, kalau mau menunda hari penyembelihan, hanya sampai tanggal 12 saja. Jadi 10 enggak nyembelih karena terlalu banyak. Dia tunda. Boleh dia tunda sampai tanggal 12 saja. Ini yang dilakukan oleh para sahabat dan sebagian a'immah. Tidak dinukil dari mereka menyembelih hewan kurbannya di tanggal 13. Ya, jadi paling akhir untuk kehati-hatian tanggal 12. Tapi kalau ada yang menyembelih karena baru dapat rizkinya di tanggal 13, ada kelowongan waktu rizki dan ada faedah yang lainnya, hikmah yang lainnya, kalau dia sembelih tanggal 13, insyaallah sah. Karena itu termasuk masih hari tasyrik, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrilillah. Ya. Hari tasyrik adalah hari makan, minum, dan zikir kepada Allah, zikrullah. Selanjutnya kata Imam Syaukani rahimahullah, wa afdaluha asmanuha. Tentunya dalam beramal kita ingin yang paling afdal dalam segala hal. Karena amalan itu tingkatannya berbeda-beda. Ada yang afdol, ada yang mafdul. Afdol itu lebih utama, tentunya lebih bagus dan lebih banyak pahalanya. Berbeda lawannya dengan mafdul. Lawannya afdol adalah mafdul, yang di bawah derajat afdol. Iya. maka berkurban yang paling afdal adalah yang gemuk, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 32, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud yu'azzim sya'air Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah, adalah apa? Menggemukkan binatang-binatang kurban dan membaguskannya. Nah, kemudian juga sisi hewan kurban yang lebih utama bukan cuma dari sisi gemuknya saja, dari sisi bersih, ya enak dilihat, ya bertanduk, jantan, ya, atau juga dari sisi warna, yaitu amlah yang didominasi warna putih, tapi ada juga warna hitam. Yang ada warna hitamnya ini di sekitar kedua matanya, atau perutnya, atau kakinya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bikabshin aqrad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk didatangkan kambing yang bertanduk. Dalam riwayat yang lain, khairul udhiyah al-kabshul aqran. Sebaik-baik hewan kurban adalah yang memiliki tanduk. Iya. Ya taufi sawad. Nah, ini dalil bahwa yang hitamnya itu ada di kaki, karena berjalan dengan yang hitam, maksudnya di kakinya ada hitamnya. Wa yabruku fi sawad, berbaring dengan yang hitam, maksudnya dia berbaring kan dengan perut, di perutnya ada juga warna hitam. Wa yanzuru fi sawad, dan melihat dengan yang hitam, maksudnya di sekitaran matanya ada warna hitam. Naam. Dan juga dalam hadis Abu Rafi' bahwa Nabi SAW apabila hendak menyembelih, maka beliau membeli 2 ekor kambing yang gemuk. Ya. Jadi jamaah azani Allah wa iyyakum, ini ciri-ciri hewan kurban. Semakin menyerupai pilihan kurban seseorang dengan pilihannya Nabi, maka itu yang semakin afdal. Dan ini pula yang membedakan pahala yang satu dengan yang lainnya. Di hari raya Adha, si A dan si B sama-sama berkurban, sama-sama dengan kambing, tapi dalam perolehan pahala belum tentu mereka sama. Apa yang membedakannya? Di antaranya adalah kriteria hewan kurban yang dia pilih. Dan tentu yang paling besar mempengaruhi adalah keikhlasan dan ketakwaannya dia kepada Allah. Naam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan kurban itu berarti syaratnya harus dari binatang yang telah ditentukan syariat, yaitu unta, sapi, atau kambing. Sapi dengan segala jenisnya, demikian juga dengan kambing. Mau kambing Jawa, kambing domba, kambing etawa, kerbau juga termasuk jenis sapi. Kemudian harus mencapai usia yang sudah ditentukan, umur sudah cukup, ya. Nah, ini yang kata Imam Asy-Syaukani, beliau singgung di sini juga ya tentang masalah umurnya. Wala yujzi'u ma dunal jaz' min adh-dha'n. walathani min al-ma'iz. Ya. Ini beliau berbicara tentang umur hewan kurban. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazbahu illa musinnatan illa ayya'sur alaikum. Jangan kalian menyembelih hewan kurban kecuali musinnah. Musinnah itu kalau dari jenis kambing yang umurnya udah 1 tahun. Itu batas minimal umur kambing boleh buat kurban kalau 1 tahun. Secara umum, baik domba, kambing Jawa, etawa, apalagi entah namanya, biri-biri. Illa ya'sur alaikum, kecuali sulit kalian mendapatkan yang 1 tahun. Langka, kambingnya muda-muda semua. Maka Nabi memberikan keringanan. Fatazbahu jaza'ah minadha'an. Boleh. Yang jaza'ah. Jadi jaza'ah itu umur 6 bulan. Tapi harus dari jenis domba. Kita tahu memang perawakannya domba sama kambing Jawa beda. Makanya domba walaupun baru 6 bulan itu sudah boleh. Ya. Kalau sapi, ya umur 2 tahun ya masuk tahun ketiga. Kalau unta 5 tahun minimal masuk tahun ke-6. Dan pada asalnya bebas mau jantan mau betina, tapi jantan lebih afdol. Ya. Kemudian Al-Imam Asy-Syaukani berkata, "Walal a'war wal marid wal a'raj wal a'jaf wa a'dabul qardi wal udhun." Ini tentang cacat yang ada pada hewan, maka hewan tersebut tidak bisa buat kurban. Karena di antara syarat kurban harus terbebas dari cacat. Tapi cacat yang disepakati adalah 4. Berdasarkan hadis Barra bin Azib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un la tajuzul fil adahi." Ada 4 cacat yang enggak boleh buat kurban. Al-awra bayyinun awruha, yang buta sebelah, jelas butanya. Picek emang merem. Apalagi buta dua-duanya. Iya. Yeah. Makanya diperiksa waktu beli kurban matanya dengan cara ditepuk. Kalau dikedip, apa dia mengedip ketika ditepuk, jangan sampai kena, dikaget apa didekatkan begitu kayak mengagetkannya, dan dia mengedip itu bagus berarti pandangannya. Yang kedua, wal maridatu bayyinun maraduha, yang sakit jelas penyakitnya, apalagi penyakit yang membahayakan kayak antraks. Tapi kalau sakitnya ringan, misal apa cacingan, tapi nafsu makannya bagus, ya nggak masalah. Wal arja ubayyinun dhul'uha, yang pincang jelas pincangnya, tapi pincang yang diinginkan di sini betul-betul jelas. Ala sebagian kambing yang pincang tapi masih gesit. Kalau pincang yang mengakibatkan dia sering tertinggal dari kawanan teman-temannya, itu yang tidak boleh. Dan yang terakhir, al-kasiru lati la tunqi, yang lemah sampai enggak ada sumsumnya, kurus kering. Nah, selanjutnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa yatasaddaqu minha wa ya'kulu wa yadakhir. Diapakan daging kurban? Ya disedekahkan sebagiannya ke tetangga, ke fakir miskin, dan dia makan. Dia makan. Enggak ada ketentuan harus 1/3. Sesuai dengan kebutuhan. Wa yadakhir, dan boleh juga dia simpan. Memang ada larangan pada asalnya yang enggak boleh disimpan untuk lebih dari 3 hari, tapi setelah itu dihapus larangan tersebut. berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, kulu waddakhiru watasaddaqu, makanlah, simpanlah dan sedekahkanlah. Ya, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wadzabahu fil musalla afdal, menyembelih di musalla, di lapangan tempat sholat ditegakkan, itu yang utama. Iya, jelas, karena nampak syiar, ya, nampak syiar Islam. Sebagaimana zakatul fitr, nampak syiar Islam. Orang beli beras, nenteng beras kesana kemari. Nah, makanya kalau nyembelihnya di tempat tersembunyi, tertutup, enggak ada yang mengetahui, maka itu kurang afdal. Iya. Wala ya'khudhu man lahu udhiyah min sya'rihi wa dhufrih ba'da dukhuli ashri dhil hijjah hatta yudhahi. Seorang yang hendak berkurban, dia enggak boleh potong rambut, semua rambut yang ada di badannya, termasuk rambut atau bulu yang asalnya sunnah, kayak bulu ketek, sunnah dihilangkan pada asalnya. Demikian juga bulu kemaluan, ya, kumis yang melebihi bibir. Kalau yang sunnah menjadi haram, apalagi yang jelas asalnya haram. Naam. Iya. Enggak boleh potong rambut. Demikian juga rambut kepala. Wa dhufrihi, dan kukunya. Kuku tangan maupun kuku kaki. Iya. Dari kapan? Dari 1 Zulhijjah sampai kapan? Sampai hewan kurbannya dia sembelih. Ini berdasarkan hadis man kana lahu dhibhun yadhbahu fa idza ahalla hilal Zulhijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'a. Naam. Ada juga sebagian riwayat menyebutkan kulit. Ini enggak boleh mengelupas kulit dia. Yang dimaksud kulit si pengkurban, bukan kulit hewan kurbannya. Ada yang memahami larangan ini ke hewan kurban, jadi enggak boleh diambil bulunya. Kalau itu jenis wool, apa bulu biri-biri misal, bukan itu. Ya. Rambut si muqarrib. Begitu juga kulit si muqarrib. Kulit apa maksudnya? Kulit bibir yang pecah-pecah. Kan suka dikopein sebagian orang. Kulit tumit, kaki yang kapalan, keras, ya, pecah-pecah, biasanya dikupasi juga. Nah, apa sih hikmahnya kok dilarang? Ya, menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi apa? Diserikatkannya orang yang berkurban dengan orang yang sedang haji. Bukankah orang yang sedang haji sejak ihram di miqat mereka dilarang motong rambut, motong kuku, mengupas kulit? Begitu juga Allah samakan orang yang akan kurban, berserikat mereka supaya perolehan pahala pun sama bagi mereka yang mentaatinya. Gitu ya. Tapi memang ini bukan syarat sahnya kurban. Kalau ada orang mau kurban malam Idul Adha, dia potong rambut rapi-rapi, memperhias diri. Iya. Besoknya kurban gimana ini? Enggak apa-apa, sah kurbannya. Tapi tidak sesempurna orang yang mentaati larangan tersebut. Iya, kecuali kalau kukunya apa ada yang pecah atau di ujung tuh suka numbuh gitu ya, kalau dibiarkan sakit, maka ini darurat. Ad-dararatu tubihul mahdhurah, kondisi darurat menjadikan sesuatu yang asalnya enggak boleh menjadi boleh. Nah, dan ini larangan khusus bagi yang berkurban. Jadi kalau yang berkurban yang punya duit suaminya, istrinya enggak kurban, enggak perlu dia bilang, wah istriku kamu jangan potong rambut sama potong kuku. Enggak perlu juga dia bilang ke anak-anaknya, anak-anakku ayah akan kurban, kamu enggak boleh potong kuku, potong rambut. Enggak seperti itu. Larangannya hanya khusus bagi yang akan berkurban yang harta itu darinya. Nah, itu yang dibahas oleh Imam Syaukani di dalam Kitabul Udhiyah. Adapun adab-adab menyembelih dan seterusnya kita sudah bahas ya dalam Babul Dzabh. Ya, bab tentang penyembelihan di Kitabul At'imah kemarin. Kalau kaitannya tentang apa, enggak boleh menjual, ini jelas bagian dari hewan kurban, kulitnya atau apapun. Ya. Selanjutnya babul walimah. Bab tentang walimah. Apa itu walimah? Saya rasa dimaklumi ya, udah masyhur, populer. Walimah itu ta'amul ursyi khasah. Menurut definisi syariat, terminologi syariat, walimah adalah makanan. Apa? Karena ada pernikahan secara khusus. Kata Imam Syaukani, hiya masyru'atun. Walimah itu disyariatkan. Watajibu al-ijabatu ilaiha. Dan orang yang diundang wajib memenuhi undangan walimah. Wa yuqaddamu sabiqu. Gimana kalau ada beberapa undangan? Sehari ada 5 undangan, 3 undangan. Kata Imam Syaukani, didahulukan undangan yang paling awal. Yang lebih dulu mengundang siapa? Tsummal aqrabu baban. Kemudian yang paling dekat pintunya dengan rumahmu. Wala yajuzu huduruha idza istamalat ala ma'siyatin. Enggak boleh menghadiri acara walimahan kalau dalam acara walimahan itu terdapat kemungkaran, kemaksiatan. Nah, di sini ada beberapa pembahasan. Yang jelas kata Imam Syaukani, walimah itu masyru', disyariatkan. Ya. Adapun hukumnya ada khilaf. Ada yang bilang sunnah saja, itu menurut jumhur ulama. Ada yang berpendapat wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW menggunakan kata perintah. Aulim walau bisya. Ya, aulim walau bisyatin. Adakan walimah walaupun dengan seekor kambing. Ya, enggak usah banyak-banyak. Kalau mampunya beli cuma seekor kambing, adakan. Ini sisi pendalilannya. Dan Nabi SAW mengadakan walimah atas pernikahan beliau dengan seluruh istri beliau. Beliau mengadakan walimah atas pernikahannya dengan Sofiyah, mengadakan walimah atas pernikahannya dengan Zainab, ya, ada yang dengan seekor kambing, ada yang dengan kurma dan sawit, ya. Nah. Jadi hukum walimah itu menurut pendapat yang terkuat wajib. Dan ada hikmahnya yang sangat banyak ya. Mengadakan walimah, walimatul urus, Apa hikmahnya? Ya pertama menampakkan akad nikah, karena Nabi memerintahkan nikah itu untuk diiklankan, diumumkan. A'linun nikah, iklankan, umumkan pernikahan kalian. Iya, supaya orang tahu bahwa ketika kamu jalan dengan seorang laki-laki, laki-laki dengan perempuan, enggak menjadi bahan gunjingan. Oh itu lihat, ya, udah jalan gandengan tangan aja. Karena enggak tahu kapan nikahnya, udah nikah atau belum, padahal tetangga. Nah, tapi kalau diadakan walimah, dia undang tetangga-tetangganya, mereka tahu bahwa statusnya sudah lagi bukan single, bukan lagi bujangan, bukan lagi gadis, tapi sudah suami istri. Ini hikmah dari adanya walimah, nampak pernikahan itu. Enggak sembunyi-sembunyi, enggak kayak orang-orang Syiah. Ya. Apalagi orang-orang yang kawin sirri, namanya aja sirri. Sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua hikmahnya, ya tentu melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah sebutkan Nabi mengadakan walimah atas pernikahan seluruh istri beliau. Jadi kita mengadakan walimah dalam rangka niatnya ini. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niat. Kalau niatnya cuma pengen disanjung, dipuji orang, wah luar biasa pesta pernikahannya megah, sampai nyewa gedung sekian puluh juta, ratus juta, ya bukan untuk itu, bukan untuk pamer, tapi semata-mata melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, amalan yang kecil bisa menjadi besar karena betulnya niat. Sebaliknya, amalan yang besar bisa menjadi sangat kecil, bahkan tidak bernilai kalau rusaknya niat. Iya. Jadi niatnya ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau mau sampai ke menu-menunya sekalian pakai kambing dalam rangka ittiba, bagus. Iya, tapi itu sunnah, enggak wajib. Bukan berarti walimahan itu harus pakai kambing. Enggak mampu beli kambing ya enggak apa-apa, walimahan pakai opor ayam. Ya. Ayam goreng, pakai sop, misal. Nah, jadi enggak wajib harus pakai kambing. Kalau dia mampu, dia beli kambing dalam rangka mengikuti sunnah Nabi, maka dia mendapatkan tambahan pahala. Gitu ya. Jadi walimahnya sudah dapat sunnah, di dalam walimahnya dia pakai menu kambing untuk sunnah, juga dapat sunnah lagi. Sama kayak sholat, kita sholat qobliyah subuh sudah dapat pahala sunnah, di dalam sholat subuhnya kita baca surat pilihan Nabi Al-Kafirun di rakaat pertama, Al-Ikhlas di rakaat kedua, dapat sunnah lagi. Naam. Hikmah yang ketiga dari pensyariatan walimah, yakni memberi makan, ya, fakir miskin, sedekah kepada mereka, menyenangkan hati mereka. Karena menyenangkan hati seorang mukmin muslimin itu berpahala di sisi Allah, sebagaimana mengganggu kaum muslimin itu berdosa. Aziyatul muslimin, menyakiti, mengganggu kaum muslimin itu dosa. Maka kebalikannya, menyenangkan mereka, membuat mereka terhibur, senang, dapat pahala. Iya. Kemudian di antara hikmah adanya walimah untuk menambah hubungan kekerabatan, silaturahmi yang tadinya jarang kumpul, hidupnya nafsi-nafsi di daerahnya masing-masing dengan kesibukannya masing-masing, jarang ada kumpul keluarga, maka ini momen yang bagus ya, berkumpul, mempererat tali silaturahmi, hubungan kekeluargaan makin harmonis. Ini juga hikmah dari walimah. Kemudian makanya tadi di antara hak muslim terhadap muslim yang lainnya, kalau diundang wajib memenuhi undangan. Ini nanti akan disinggung oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Di antara hikmah adanya walimah menampakkan baiknya suatu pernikahan. Ya. Barokah. Bukan pernikahan yang disembunyi-sembunyikan. Bukannya nikah yang rahasia-rahasiaan. Enggak ingin diketahui oleh orang-orang tertentu. Nampak baik pernikahan itu. Karena tujuan daripada pernikahan adalah litaskunu ilaiha, supaya dapat sakinah, ketentraman, nyaman. Iya. Bukan justru abis nikah malah hidupnya makin gak karuan, gak nyaman, gak tentram. Gak tercapai maksud dari pernikahan itu. Kemudian diantara hikmah disyariatkannya walimah, tentunya sebagai bentuk wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kami akan tambah kenikmatan atas kalian. Syukur dapat pasangan, jodoh, suami istri. Alhamdulillah. Gimana cara bersyukurnya? Adakan walimah pada saat akad. Allah akan tambah nikmat-nikmat di atas kenikmatan yang lain. Rumah tangga menjadi barokah. Banyak para tamu undangan yang mengucapkan doa, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Masya Allah, berapa undangan yang kita sebar. Kalau yang diundang itu adalah ahlu sunnah muslimin, salafiyun yang mengerti sunnah-sunnah hal ini, kebaikan di atas kebaikan. Masya Allah. Iya, gimana Allah tidak tambahkan? Itu sudah kesyukuran. Banyak yang mendoakan. Kemudian Allah berkahi. Ya, Allah karuniakan anak. Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang dimaksud la azidannakum, kami akan tambah. Dan syukur itu disamping dengan lisan, ada syukur dengan perbuatan. Di antaranya dalam hal ini mengadakan walimah. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala senang kalau kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada si hamba nampak terlihat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Iya. Suruh nampakkan karunia nikmat yang Allah berikan. Jangan orang dikasih kelapangan rizki, ya dikasih nikmat yang banyak tapi kelihatannya kucel, lusuh. Ya. Enggak enak dipandang, enggak nampak wujud syukurnya. Bukan seperti itu. Lalu dia beralasan ini zuhud. Bukan demikian makna zuhud. Naam. Barakallahu fiikum. Nah, ini jemaah azani Allah wa iyakum, di antara hikmah dari pensyariatan walimatul urus. Selanjutnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa tajibu al-ijabatu ilaiha. wajib memenuhi undangan, ya. Memang ada khilaf, ada yang mengatakan fardu ain atas setiap individu yang diundang, itulah yang harus datang. Ada yang bilang fardu kifayah, artinya kalau sudah ada yang mewakili sudah cukup, enggak perlu yang lainnya. Ya, misal disebut tujuan undangan kepada keluarga fulan, nama keluarganya. Misal keluarga Sya'roni, misal mencakup saya, kakak saya, adik saya, apa seterusnya yang ada di keluarga itu. Jangan disebut keluarga Sya'roni, cuma udah perwakilan aja salah satu, misal. Kalau yang berpendapat fardu kifayah, udah cukup satu kakak tertua saja yang datang, adik-adik nggak usah lah. Ada yang bilang sunnah malah, nggak datang nggak dosa, datang dapat pahala. Yang mana yang benar? Yang benar adalah fardu ain atas setiap individu yang diundang. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, syarrut ta'ami ta'amul walimah, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Yang bagaimana? Yud'a lahal aghniya'u wa yutrakul fuqara, yang cuma orang-orang kaya aja yang diundang, sementara orang fakir dan miskin diabaikan, enggak diundang. Sisi pendalilan kita kata berikutnya. Wa man lam yujibid da'wata faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Lihat, bermaksiat itu menunjukkan kalau enggak datang konsekuensinya dosa. Apa hukumnya yang berkonsekuensi dosa kalau ditinggalkan? Wajib. Begitu kan? Apalagi ada kata perintah ajibu hadhihi da'wah idza du'itum laha. Penuhilah oleh kalian undangan walimah ini kalau kalian diundang. Demikian juga dalam ayat Ibnu Umar, idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Apabila salah seorang di antara kalian diundang ke suatu acara walimah pernikahan, penuhi. Naam. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, idza du'iya ahadukum falyujib. Kalau salah seorang di antara kalian diundang, penuhi. Fa in kana sha'iman falyusalli. Nih. Wah, saya lagi puasa. Gimana undangannya siang sih, enggak malam kan biar bisa kalian buka. Misal. Enggak bisa alasan karena lagi puasa terus enggak datang. Kalau lagi puasa, datang. Ya jangan makan, tapi doakan. Karena itu yang lebih diharapkan oleh orang yang mengundangmu, doa dari kamu. Doakan, datang untuk mendoakan. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Udah. Pamitan deh habis itu. Lo kok gak makan dulu? Maaf, saya lagi puasa. Iya. Enggak menunjuk apa, bukan riya, enggak cerita-cerita lagi puasa, bukan. Inna shaim, saya sedang berpuasa. Enggak apa-apa mengatakan seperti itu. Supaya dia enggak tersinggung. Wah, apa nih dia enggak mau makan, jangan-jangan makanannya enggak enak. Nah, kan malah jadi memancing orang untuk suudzon. Kasih tahu, saya lagi puasa. Wa in kana muftiran falyut'am. Kalau dia sedang tidak puasa, ya, lagi enggak puasa, ya makan. Makan. Ya. Tapi kalau ternyata dia enggak selera dengan suguhan makanan walimah tersebut, ya enggak usah dia cela. Ya, yang terpenting dia sudah memenuhi undangan. Kalau mau makan ya silakan makan. Kalau enggak mau ya dia bisa tinggalkan. Ya, yang jelas sudah setor muka istilahnya, udah mendoakan Pas dilihat, waduh menunya ini pantangan saya semua ini. Saya lagi sakit, lagi masa proses pengobatan, kata dokter enggak boleh ini, enggak boleh itu. Semua hidangannya ada di situ yang saya enggak boleh makannya. Bisa juga dia jelaskan seperti itu. Nah, jadi enggak ada alasan. Ya. Kalau yang demikian. Barakallahu fikum. Jamaah azan ya Allah wa iyyakum. Tapi ada syarat, syarat wajib untuk mendatangi undangan walimah. Ya. Yaitu syaratnya yang pertama adalah kalau undangannya itu adalah undangan walimah nikah. Walimatul urus, bukan walimah yang lain seperti akikahan atau apalagi walimah cuma tasyakuran punya apa dikaruniai anak atau ya cuma sekedar mempererat hubungan ngundang makan gitu ya. Yang wajib adalah kalau undangan itu undangan walimah nikah. Itu pun undangan yang pertama saja. Misalkan ada diundang ya pertama hari Ahad tanggal sekian di alamat apa di mempelai laki-laki. Ahad besoknya di mempelai perempuan. Wah. Besoknya lagi di khusus ikhwan, misal akhwat. Nah, ini gimana yang wajib datang itu di undangan walimah yang pertama. Adapun besoknya dia ngundang lagi di tempat yang berbeda, orangnya itu-itu juga. Maka yang kedua, ketiga dan seterusnya sudah enggak wajib. Gitu ya. Nah. Yang kedua, kalau orang yang diundang adalah orang yang tidak ada uzur, maka dia wajib datang. Kalau ada uzur karena sakit, dirawat, atau karena sedang safar, enggak wajib. Ya dia tapi sampaikan, alhamdulillah kita di zaman sekarang teknologi bisa ngirim SMS, bisa BBM, bisa WhatsApp. Yang jelas ada informasi uzurnya dia enggak bisa datang. Jangan enggak ada kabar, enggak muncul batang hidungnya. Padahal orang yang dinanti-nantikan karena sahabat dekat atau karena apa ustadznya atau gurunya atau orang yang dia muliakan, kabari dia ya, kenapa Anda berhalangan untuk hadir. Nah, selanjutnya syarat yang ketiga ini nanti akan disinggung di akhir, nggak ada kemungkaran, nggak ada kemaksiatan. Kemudian yang keempat, kalau yang mengundang itu muslim. Kalau yang mengundang orang kafir, enggak wajib. Enggak wajib datang. Apalagi kalau dalam acara pernikahannya penuh dengan ritual agama mereka. Nyanyi-nyanyi dulu. Ya dengan lagu-lagu keagamaan, kerohanian mereka. Na'udzubillah. Enggak wajib datang. Kemudian yang kelima, orang yang mengundang bukan orang yang lagi diboikot, lagi ditahzir. Ya, ini ada di bab tentang kaedah apa dalam tahzir. Ya tentunya ini mengukur ulama. Ya. Bukan tahzir ikut-ikutan. Ya, mungkin dia apa sedang diboikot oleh apa kaum muslimin karena akhlaknya yang enggak baik, ketidakjujurannya ya, sebagai bentuk memberikan efek jera ke dia. Kenapa ini kok saya ngundang enggak ada yang datang ya? Introspeksi diri dia. Oh iya, mungkin karena ulah saya begini begitu. nyadar akhirnya dia ada pengaruh di boikot pada gak datang orang-orang yang dia undang. Kemudian yang keenam, harta orang yang mengundang adalah harta yang halal. Wah, ketahuan ini yang ngundang seorang koruptor, ya, mencuri harta, merampok, gak usah datang. Tapi kalau yang sifatnya seperti dia kerjanya di bank, ya, sehingga penghasilannya kan riba, nah itu lain. Ya, kita enggak tahu apa penghasilan dia 100% dari riba, ya, apa dan yang lainnya juga. Lagian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diundang walimah, ya, oleh orang Yahudi, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah, maksudnya oleh orang Yahudi, dan Nabi memakannya. Padahal Nabi tahu orang Yahudi itu termasuk orang yang bermuamalah riba. Gitu ya. Nah, jadi kalau yang ngundang orang yang kerja di bank, tetap tidak gugur kewajiban itu. Dan yang ketujuh, telah ditentukan secara langsung, yakni orang yang diundang itu emang dia. Gitu ya. Nah, kemudian jemaah azan ya Allah wa iyyakum, kata Imam Syaukani rahimahullah. Tapi sebelumnya, orang yang nikah mau ngadakan walimah itu bisa diadakan setelah akad langsung, dan ini yang banyak ya. Jam 8 akad nikah, walimahnya langsung jam 10, boleh. Ada juga yang menunda, yang penting akad nikahnya dulu, nah walimahnya besok, gak apa-apa ya. Dan walimah gak harus megah, apalagi tadi ada ancaman dari Nabi SAW kalau walimah yang diundang, cuma orang-orang kaya doang, supaya apa? Balik modal. Iya, karena orang-orang kaya ngasih amplopnya tebel-tebel misal, makanya yang diundang cuma orang-orang kaya. Kalau ngundang orang fakir, miskin, ya mereka mah ngabis-ngabisin makanan doang, ya nggak balik modal nanti. Ini mau walimahan apa mau berbisnis, salah niat sudah. Ya, ngadakan walimah supaya syukur-syukur bukan balik modal tapi untung. Na'udzubillah. Ini yang kata Nabi, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan itu makanan walimah yang kayak begitu. Yang diundang cuma orang-orang kaya aja. Ya. Nah, tapi bukan berarti seseorang tidak boleh ngasih amplop atau memberi hadiah, boleh, silakan, tapi apa itu bukan satu hal yang wajib. Ya. Nah. Kemudian enggak harus megah, apalagi kalau sampai takalluf ngutang. Wah, malu saya kalau walimahan di gedung kelas ekonomi gini, saya mau yang kelas bintang 5. Iya, megah sampai enggak masalah. Ngutang akhirnya setelah nikah malah tangannya megangin kepala terus. Karena apa? Pusing mikirin utang. Iya. Yang ingin diraih adalah ketenangan setelah nikah. Kalau gitu caranya, malah bukan ketenangan yang dia dapat. Na'udzubillah. Iya. Kemudian jemaah azani Allah wa iyyakum, kata Imam Syaukani, wa yuqaddamu sabiqu, didahulukan undangan yang paling awal. Waduh, saya hari ini banyak sekali undangan. Ya, bulan haji misal, sehari ini aja saya ada 5 undangan. Gimana ini? Waktunya sama semua. Ya. Nah, enggak usah bingung-bingung. Masya Allah, syariat agama kita ini sampai dalam perkara ini diatur. Ya. Yang mana yang harus didahulukan? As-sabiq. Yang lebih dulu ngundang kamu siapa? Itu yang harus didahulukan. Iya. Ini etikanya. Demikian juga seseorang dikasih undangan untuk ngisi pengajian atau ngisi ceramah atau memberikan presentasi. Ya, udah, oke, dia ACC. Tapi kemudian ada di hari yang sama, waktu yang sama ngundang dia dan dia tahu, wah ini lebih berkelas. Ini amplopnya lebih gede. Dia kalahkan yang lebih dahulu. Na'udzubillah. Ya. Rusak sudah niatnya kalau seperti itu. Yang diarah adalah amplopnya. Yang diarah adalah materi duniawi. Bukan pahala ukhrawi yang ingin dia dapatkan. Naam. Nah, begitu juga dalam perkara ini. Ya, jangan karena yang pertama kali ngundang orang biasa, rakyat biasa, undangannya juga cuma di perkampungan biasa. Sementara yang datang belakangan datangnya dari orang yang elit. Undangannya aja di hotel bintang 5, menunya pasti beda. Ah udahlah ini aja. Milihnya karena mana yang lebih enak buat dia. Bukan seperti itu tuntunannya. Naam. Tsummal aqrabu baban. Iya. Kalau datangnya sama itu semua undangan, maka yang paling dekat pintunya dengan rumah kamu. Lihat. Yang paling dekat, jangan yang jauh-jauh didatengin, yang dekat rumah malah dilewatin doang. Ini enggak sesuai sunnah Nabi. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, ya Rasulullah, saya punya dua tetangga. Ya. Siapa di antara kedua tetangga yang harus saya kasih duluan? Gitu ya. Harus milih, enggak bisa kasih dua-duanya, enggak cukup. Apa kata Nabi? Ila aqrabihima min kibaban. Kasih ke tetangga kamu yang pintunya paling dekat. Iya, jadi keluar apa tetangga terdekat itu yang lebih diprioritaskan. Dan yang terakhir kata Imam Asy-Syaukani, wala yajuzu huduruha idza istamalat ala ma'siyatin. Enggak boleh menghadiri acara walimahan kalau dalam acara walimahannya itu ada kemaksiatan, ada kemungkaran. Ya. Apalagi kalau di situ ada khamr yang dihidangkan. Ya, minumannya wah, bukan lagi minuman biasa, ada khamrnya, makanannya juga begitu, ya makanan-makanan yang ada unsur sesuatu yang diharamkan dalam Islam, atau ada kemungkaran musik, ikhtilat, campur baur laki perempuan, jabat tangan cepeka-cepiki, itu hal yang biasa, ya maka yang seperti ini kata Imam Asy-Syaukani tidak boleh menghadiri walimah seperti itu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau enggak sanggup, dengan lisannya. Kalau enggak sanggup, ya dengan hatinya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-lagwi marru kirama." Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hamba-hamba Allah Ar-Rahman, mereka itu meninggalkan setiap majlis yang mengandung ucapan dan perbuatan yang diharamkan. Ya. Dan kita bisa akali, wah tapi dia keluarga dekat, kerabat, sahabat. Ya, silakan Anda akali, Anda bisa menampakkan apa kesenangan atau apa kegembiraan kepada kerabat atau kawan yang menikah. ya, tapi dilakukan di tempat atau di waktu yang enggak mengandung adanya maksiat dan kemungkaran ketika itu. Kasih kado ke rumah mempelai ya sebelum acara nikahnya atau setelah acara pada saat tidak sedang berlangsungnya kemungkaran tersebut. Gitu tuh ya. Ya, seperti itu. Barakallahu fikum, sudah azan zuhur. Kita cukupkan sampai sini dulu kitabul udhiyah dan walimah. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan lanjutkan tentang aqiqah biiznillah taala. Jazakumullah khairan. Naktafi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Untuk tanya jawab nanti yang di sini ba'da salat zuhur insyaallah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.